Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, syarat menjadi wanita salihah. Syarat-syarat menjadi wanita salihah. Masya Allah. Pertanyaan yang mudah, jawabannya yang panjang, jawabannya yang susah. Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya wanita yang salihah syarat-syaratnya sama dengan syarat-syarat laki-laki yang saleh juga, atau laki-laki yang saleh, yaitu berilmu dan beramal, mempelajari Quran was sunnah dan diamalkan dengan perbuatan, dengan prakteknya, itu salihah. Laki-laki juga yang saleh adalah yang berilmu dan beramal. Tetapi kalau mau dirincikan akan panjang, akan bisa jadi satu kitab. Adapun berkait dengan masalah keluarga atau suami istri, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. "Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu." Karena apa yang mereka infakkan dan karena apa yang Allah lebihkan laki-laki di atas perempuan. "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafizallah." Maka wanita yang salihah adalah yang menjaga dirinya taat pada Allah dan Rasulnya, kemudian taat pada suaminya, dan menjaga harta suaminya dan kehormatan suaminya ketika tidak ada suaminya. Itu wanita yang salehah dalam kaitannya sebagai istri dari seorang suami. Nah, apakah termasuk mencarikan istri untuk suami termasuk menjadi wanita yang salehah? Ini salah satu dari perkara yang baik. Masih ada ribuan perkara yang baik di dalamnya. Barakallahu fikum. Apakah Syekh Abdul Razak termasuk ulama yang bersama para ulama kibar? Nah, wallahu a'lam. Yang jelas beliau masih dianggap sebagai ulama ahlus sunnah. Kalau dia hadir di tempat-tempat umum, masjid-masjid umum, silahkan kalian hadir. Tetapi kalau di markas mereka, di tempat mereka, di pondok mereka, pondok hizbiyin, jangan. Karena memang beberapa ulama ada yang seperti ini keadaannya. Entah tidak tahu atau punya rencana ingin menasihati mereka, atau masih ada sekian kemungkinan-kemungkinan. Dan antar mereka para ulama sudah saling menegur dan menasihati. Tetapi tahdzir terhadap beliau saya enggak dengar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apakah tafsir dari Al-Muqarrabun dan Ashabul Yamin dalam surat Al-Waqiah, dan apa perbedaan dari keduanya? Wallahu a'lam. Saya belum baca. Enam. Sehingga tidak berani menafsirkan apa yang dimaksud Al-Muqarrabun. Kalau maknanya sudah jelas, Al-Muqarrabun adalah yang didekatkan oleh Allah Ta'ala. Ashabul Yamin adalah golongan kanan. Tapi ada pun tafsir, butuh untuk membaca tafsirnya. Kalau ada terjemahan tafsir Ibnu Katsir, bisa dibuka sendiri. Atau kalau saya sempat bisa saya lihat nanti di tafsir, insyaallah ta'ala. Di tempat saya ada kegiatan namanya Dansos, dana sosial. Setiap anggota wajib menyetorkan dana sosial setiap bulan sekali. Tujuan apabila anggota Dansos terkena musibah seperti sakit, maka anggota tersebut mendapatkan dana sosial dengan nilai yang sudah ditentukan dan dia tetap wajib menyetorkan dana sosialnya setiap bulan sekali. Namun bagi anggota yang tidak mengalami musibah seperti di atas, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tetap wajib menyetor uang dan sos setiap tahun sekali. Apakah ini diperbolehkan? Diperbolehkan. Ya. Dan ini pernah saya dengar dari beberapa masyayikh yang datang ke Indonesia. Kita tanyakan tentang apa namanya BPJS. Bahasanya apa istilahnya itu, asuransi ya. Kemudian beliau membahas ada asuransi dua jenis, ada dua jenis, ada sosial, ada bisnis. Kalau sosial itu adalah mengumpulkan uang sekian setiap bulan misalnya di satu sunduk, satu tempat, semuanya memberikan nilai tadi setiap bulannya. Nanti kalau ada yang sakit dibantu dari sini. Seperti yang tadi digambarkan persis. Maka ini tidak mengapa. Ini namanya asuransi sosial. Tidak ada yang diuntungkan dari pihak-pihak yang berkompeten di situ. Apa namanya? Enggak ada yang diuntungkan. Kecuali mereka yang butuh bantuan dibantu. Tetapi kalau asuransi yang bisnis itu ada perusahaannya dan ada yang diuntungkannya. Ini bedanya, ya. Yang ini dengan yang itu. Kalau yang tadi, tidak ada orang yang dapat untung, kecuali orang yang kena musibah dibantu. Tapi kalau bisnis itu seperti perusahaan-perusahaan asuransi sekian banyaknya, kalau kalian tidak mendapatkan musibah, itu yang dapat untung adalah pemilik asuransi dan pegawai-pegawainya digaji dengan gaji besar, diberikan dana segala apa, diberikan hak-hak mereka, mereka untung. Apalagi kalau kebetulan sehat semua, tidak ada yang kena musibah semua, maka murni punya mereka. Bancaan mereka bagi-bagi. Fahadha haram. Itu yang haram. Tapi kalau sosial itu, dia tetap di kota itu. Untuk siapa yang membutuhkan. Mafhum ya perbedaannya. Nah, mudah-mudahan tepat apa yang saya katakan dan mudah-mudahan dipaham. Apakah kisah sahabat Syaban? Ada? Apa kisah sahabat Syaban? Saya malah enggak dengar. Wallahu a'lam. Amin. Bagaimana sikap kami seharusnya terhadap para istri yang masih mengajar di sekolah-sekolah hizbi? Sedangkan kami sudah sekian kali memberikan nasihat dan larangan. Barakallahu fikum. Seorang suami itu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Hendaklah para wanita itu menjadi wanita yang salihah. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib. Wanita yang salihah itu adalah yang taat pada suaminya. Maka perintahkan. Bukan lagi nasihat, nasihat sudah. Tinggal perintah. Ini perintah suami. Keluar. Bantu salafin ahlu sunnah. Tinggalkan. Kamu ingin mengajarkan alif ba ta, masya Allah, dapat pahala. Tetapi kamu masuk dalam bahaya. Obrolannya, kalimatnya, bisikan-bisikan mereka, apalagi syubhat. Kadang-kadang mereka berbicara tidak seperti memberikan syubhat, padahal itu syubhat. Tiba-tiba teracuni, besok berantem dengan suami. Kamu memang terlalu keras, terlalu kaku. Kamu hanya ngikut fulan. Mulai. Kamu kebanyakan ngaji sama Ustaz Muhammad. Biasanya begitu. Kamu sudah menjadi Luqmani. Loh, dari mana ini? Ya dari tempat di mana dia ngajar. Karena di tempat hizbiyin. Maka kalau benar-benar itu adalah tempat hizbiyin, cepat keluarkan. Nasihati, perintahkan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kamu pimpinannya. Kamu suami. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.